Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan kita masuk bab yang baru. Qala al-babu sadis fil hiwalati wa fihi mas'alatan. Bab yang keenam yang membahas tentang permasalahan al-hiwalah. Al-hiwalah yang dimasukkan di sini adalah pemindahan hutang. Wa fihi mas'alatan. Dalam bab ini ada dua permasalahan. Al-mas'alatul ula ma'naha wa adillatu masyru'iyyatiha. Permasalahan yang pertama yang membahas tentang makna, definisi ataupun pengertian dari al-hiwalah. Demikian pula dalil disyariatkannya al-hiwalah. Qala al-hiwalatu naqlu ad-daini min dhimmatil muhili ila dhimmatil muhali alaihi. Hiwalah itu adalah naql, naqlun, pemindahan. Ad-dain, hutang. Min dhimmatil muhil, dari tanggungan orang yang berhutang. Ila, dipindahkan kepada zimmati, tanggungan al-muhali alaih, orang yang tagihan itu dipindahkan kepadanya. Jadi kalau dengan gambaran kita katakan ada 1, 2, 3, ada 3 orang. Si fulan A atau si fulan yang 1, si fulan yang 2 dan fulan yang 3. Si fulan A ini dia memberikan pinjaman piutang kepada si B. Katakanlah nominalnya 1 juta, al-muhalu bihi 1 juta. Si fulan B ini dia juga sebelumnya meminjamkan uang kepada C atau kepada orang yang ketiga, nominalnya sama. Sehingga ketika si A atau orang yang pertama tadi datang kepada si B menagih hutang, tiba waktunya kemudian dia datang menagih hutang, maka si B mengatakan, untuk saat ini saya belum punya uang, saya belum bisa membayar hutang, tetapi si fulan C atau si fulan yang ketiga tadi, dia juga punya hutang kepadaku dengan nominal yang sama, 1 juta juga. Silakan tagih hutang kepada si fulan C. Maka si A tadi, dengan adanya sighah lafadz yang seperti ini dari si B, dia menagih langsung kepada si C. Pindahlah tagihan hutang tadi dari si B kepada si C. Jika si C dia memiliki kemampuan, dia yang membayar, sehingga hutang dia kepada si B lunas dan dia, si C tadi, sudah tidak memiliki tanggungan kepada si B karena hutang itu sudah lunas, sudah terbayarkan. Ini definisi ataupun pengertian dari al-hiwalah di sini. Naqluddain, memindahkan hutang, min dhimmati al-muhil, dari tanggungan orang yang berhutang pertama, ila dhimmatil muhali alaihi, kepada dipindahkan hutang tadi atau tagihan hutang itu kepada orang yang berhutang yang kedua. Demikianlah gampangnya. Karena al-muhalu alai, yang hutang itu dipindahkan kepadanya. Qala wa hiya mashru'atun lima fiha min al-irfaqi wa tabadulil masalihi baina afradil ummah wattasamuhi wattashilil muamalat. Wa hiya mashru'ah, dan hiwalah ini disyariatkan. Lima fiha minal irfaq, karena di dalamnya terdapat muamalah dalam bentuk al-irfaq, kelemah lembutan, kemudahan dan mempermudah urusan. Wa tabadulil masalihi baina afradil ummah, dan adanya tabadul masalih, kemaslahatan yang dirasakan oleh semua, baina afradil ummah, antara para pemeluk Islam, para kaum muslimin. Ada tabadul al-masalih, terdapat di sana kemaslahatan yang dirasakan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Wattasamuh, ada pula kemudahan. Wattashili al-mu'amalat, dan mempermudah muamalah yang ada. Si A dia enggak ngotot, tetap pokoknya saya taunya sama kamu, si B. Sekarang si B dalam kondisi dia belum mampu untuk membayarnya. Ketika si A diarahkan, si C itu juga punya hutang kepada saya, nominalnya sama. Dia sudah memiliki kemampuan, maka diarahkanlah untuk mengambil haknya dari si C. Terjadi sighah, terjadi kesepakatan di sini, ucapan, maka si A tadi tidak lagi menuntut atau mengambil dari si B, tetapi dia langsung datang kepada si C. Si C begitu didatangi si A, tahu, oh ini si fulan A yang sudah disampaikan oleh si B sebelumnya. Ketika dia memiliki kemampuan, fadhal, ini nominal 1 juta yang saya hutang kepada si B. Dengan demikian maka terbayarlah hutang yang dipindahkan tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Dalilnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza utbi'a ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian diarahkan, dipindahkan, ala mali'in, untuk mendapatkan haknya yang telah dia hutangkan dulu kepada orang lain, dipindahkan atau diarahkan ala mali kepada orang yang memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya, falyatba', maka hendaklah dia menerima perpindahan tadi. Seperti yang kita sebutkan tadi, si A, B, dan C. A meminjamkan uang kepada si B. Si B juga telah meminjamkan uang dengan nominal yang sama kepada si C. Si B sekarang kondisinya tidak memiliki kemampuan. Si C ada kemampuannya. Nah, idza utbi'a ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian diarahkan, dipindahkan tagihan hutangnya, yaitu si A tadi, ala mali, kepada orang yang memiliki kemampuan atau musir, memiliki kemampuan untuk membayar hutang, yaitu si C, falyatba, maka hendaklah dia terima. Siapa yang mengalihkan? Si B. B mengalihkan kepada A untuk menagih kepada si C. Maknahu, makna hadis ini, idza uhila biddaini alladhi lahu, apabila seseorang itu dipindahkan tagihan hutangnya dan memang itu hak dia, hutang atau piutang tadi adalah milik dia. Uang 1 juta itu adalah haknya yang dia pinjamkan dulu kepada si B. Tetapi ketika dipindahkan, diarahkan kepada yang lain, ala musirin, kepada orang yang mampu, kepada orang yang bisa untuk membayar hutang tadi, yaitu si C, fal yahtal, maka hendaklah dia terima hiwalah tersebut. pemindahan tagihan hutang tersebut hendaklah dia terima. Wal yakbalil hiwalah, dia terima. Karena dengan dia menerima berarti dia memberikan kemudahan kepada saudaranya. Dengan dia menerima berarti ada tabadul al-masalih di antara mereka. Karena al-hiwalah ini sebagaimana disebutkan di atas min babi al-irfaq, memberikan kemudahan, kelapangan kepada mereka yang mendapatkan kesulitan. Fa idza ahala al-madinu da'inahu 'ala muflisin raja'a bihaqqihi 'ala man ahalahu. Itu apabila yang dialihkan tadi, hutang itu dialihkan kepada yang kedua, dia memiliki kemampuan untuk membayar, maka dia akan membayarnya. Fa idza ahala al-madinu da'inahu, dan apabila orang yang berhutang memindahkan tagihan hutangnya ala muflisin kepada orang yang ternyata dia juga berat untuk membayar saat itu. Si A datang kepada si B menagih hutangnya. Si B menyatakan, saya belum punya, belum bisa untuk membayar. Tetapi si C ada hutang dia kepada saya dengan nominal yang sama. Dialihkan untuk menagih hutang itu kepada si C. Maka datanglah si A kepada si C. Ternyata si C pun berat, belum bisa untuk membayar hutangnya. Saya kondisi sekarang juga belum memiliki kemampuan. Kalau seperti ini kondisinya, raja'a bihaqqihi 'ala man ahalahu, maka dia baru kembali kepada yang pertama. Kepada si B mengatakan, si fulan sudah saya minta, ternyata dia juga belum memiliki kemampuan. Li'annal falasa, karena kebangkrutan dalam sebuah usaha, aibun lam yardha bihi, adalah satu aib yang dia juga tidak mau, tidak ingin dia, tidak ada satupun di antara kita yang ingin usahanya hancur, usahanya berantakan, usahanya bangkrut, enggak ada. Semua orang yang berusaha pasti inginnya mendapatkan hasil dari usahanya. Ketika orang yang dialihkan hutang itu kepadanya, orang yang kedua, al-muhalu alaih, kalau dalam istilah fikih disebut al-muhalu alaih, si C tadi, ternyata dia juga tidak memiliki kemampuan. Maka si A otomatis akan kembali meminta haknya kepada si B. Falahu haqqur ruju', maka dia, si A tadi, punya hak untuk kembali menagih kepada si B, menanyakan atau meminta haknya kepada si B. Kapan dia memiliki kemampuan, maka pada saat itu dia membayarnya. Qal mas'alatu tsaniyatu fi syuruti sihhatiha, permasalahan yang kedua yang membahas tentang syarat sahnya pemindahan hutang ini. Si A memindahkan menagih hutang kepada si B, kemudian si B memindahkan tagihan hutangnya kepada si C. Ini ada syarat-syaratnya, enggak sekonyong-konyong, enggak tiba-tiba, oh dia langsung, dia punya hutang juga kepada saya langsung, sudah selesai saya urusan denganmu, enggak. Ada syarat-syaratnya yang harus terpenuhi. Manakala terpenuhi, maka bisa terlaksana. Apabila tidak terpenuhi, maka al-hiwalah itu tidak terlaksana. Insyaallah permasalahan yang kedua tentang syaratnya ini, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Syarat-syarat bisa dipindahkannya hutang piutang kepada pihak yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.